Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dars kita membaca kitab Al-Mumti' fi 'Ilmi Tasrif. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuki bab terakhir atau subbab terakhir ya, yaitu subbab yang ke-8. Naam. Bab al-waqfu, bab waqaf. Naam, yang artinya berhenti. Barakallahu fikum. Naam, dan berhubung malam ini akan ada rapat, sehingga untuk lebih mempersingkat waktu, maka yang biasanya antum diminta membaca, untuk malam ini saya baca sendiri untuk mempersingkat waktu, karena waktu pertemuan kita malam ini lebih terbatas ya, mengingat akan ada rapat. Nah, qala mu'allif habibullah, pengertian waqaf. Waqaf yaitu memutuskan ucapan atau bacaan pada akhir kata. Nah, seperti antum berkata ja'a Zaid. Nah, ja'a Zaid di situ berhenti di akhir kata Zaid, waqaf. Kalau kita sambung, antum berkata ja'a Zaidun wa Amrun wa Amr. Ja'a Zaidun wa Amr. Nah, waqafnya pada Amr. Kalau kita mengucap waqaf pada Zaid, berarti kita katakan ja'a Zaid. Zaid ini dibaca waqaf. Zaid kita baca wasal, maka kita baca ja'a Zaidun wa Amr. Nah, ini pembahasan kita, yaitu memutuskan ucapan atau bacaan pada akhir kata. Waqaf terbagi menjadi 3. Yang pertama, waqaf ikhtiyari. Al-waqfu al-ikhtiyari. Nah, al-ikhtiyari yaitu menghentikan ucapan atau bacaan karena pilihan, karena kesengajaan, menyengajakan untuk menghentikan bacaan. Artinya bukan karena kehabisan napas atau bukan karena diminta untuk berhenti. Naam, barakallahu fikum. Yang kedua, al-waqfu al-ittirari. Naam, yaitu menghentikan ucapan atau bacaan bukan karena pilihan ataupun kesengajaan, namun karena kondisi darurat tertentu seperti kehabisan napas atau karena batuk, lupa dan yang semisalnya. Naam. Assalamualaikum. Yang ketiga, waqaf ikhtibari. Al-waqfu al-ikhtibari yaitu menghentikan ucapan atau bacaan dalam rangka menguji kemampuan seseorang atau menguji kemampuan sang murid. Guru menguji sang murid apakah sudah baik dan benar dalam waqaf akhir kata tertentu. Berkata Al-Hudhari rahimahutaala, maksud pembahasan waqaf di sini, kalau antum dapati berkata Al-Hudhari itu seringnya adalah berasal dari kitab Hasyiah Ibnu Aqil ya, syarah Ibnu Malik. Ibnu Aqil memiliki syarah untuk mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Lalu syarah Ibnu Aqil ini diberi ta'lik oleh Al-Hudhari. Nah, dari situ antum dapati Al-Hudhari kalau berkata atau menyampaikan suatu perkara tertentu di kitab ini menukil dari Al-Hudhari, berarti seringnya dari situ, dari kitab ta'liknya Al-Hudhari untuk Ibnu Aqil ala syarah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Berkata Al-Khudhari rahimahutaala, maksud pembahasan waqaf di sini adalah waqaf jenis yang pertama, yaitu waqaf ikhtiari, yang mencakup 8 jenis perubahan karena waqaf. Mencakup 8 jenis perubahan karena waqaf. Nah, yang terangkum pada ucapan ziyadatun hadfun iskanun wa naqlun kada at-tad'ifu war-raumul wal-ismalu wal-badal, yaitu ziyadah, pembahasan ziyadah, waqaf dengan ziyadah ya, menambah huruf. Yang kedua al-hadfu, waqaf dengan hadfu, membuang huruf. Yang ketiga iskan, waqaf dengan iskan, yaitu mensukun huruf. Yang keempat an-naql, waqaf dengan memindahkan, yaitu memindahkan harokat, diperbaiki. Itu memindahkan harokat, bukan memindahkan huruf. Nah, memindahkan harokat. Yang kelima tad'ib, mendobel atau mentasdid huruf. Waqaf dengan mentasdid huruf, huruf yang terjadi padanya waqaf. Raum, melafadzkan harokat yang diwaqaf dengan suara pelan. Nanti ada pembahasan pada halaman-halaman berikutnya menjelaskan tentang waqaf dengan tad'ib, waqaf dengan raum. Nah, melafadzkan harokat yang diwaqaf dengan suara pelan. Ismam, mengisyaratkan harokat dhamma sesaat setelah mensukun harokat akhir kata. Yang delapan ibdal, mengganti huruf dengan mengganti huruf. Ya, ini pembahasan pertama berkaitan dengan pengertian waqaf. Nah, sekarang masuk ke B. Waqaf pada kata yang bertanwin. Waqaf pada kata yang bertanwin. Nah, kata dalam bahasa Arab bisa berakhiran tanwin, dan ini terjadi pada apa? Isim-isim yang mu'rab, gitu kan? Nah, adapun untuk isim-isim yang mabni, nah maka mabni alal fathi atau alal kasri atau alal dhom, alal dhommi atau alal sukun, nah itu ya kata-kata yang mabni. Kata yang bertanwin ini pada apa? Isim-isim yang mu'rab. Mewaqaf kata yang bertanwin baik pada kata yang mu'rab, nah, baik pada kata yang mu'rab maupun yang mabni. Nah, kalau kata yang mabni ini sering terjadi pada pada isim fi'il ketika memiliki arti kiro. Sibawaihi, sibawaihin, soh, sohin, itu kan. Nah, artinya bisa terjadi tanwin pada isim-isim mabni tertentu seperti pada isim fi'il. Isim fi'il dan disebut dengan tanwin tankir, tanwin tankir, karena tanwin terbagi menjadi beberapa macam. Ada tanwin tankin, ada tanwin tankir, ada tanwin mukobala, nam, dan lain sebagainya, macam-macam tanwin. Ada tanwin tarannum. Nam, kalau tanwin yang ada pada isim mu'rab disebut tanwin tankin. Mewaqaf kata yang bertanwin baik pada kata yang mu'rab maupun kata yang mabni. Menurut pendapat jumhur ulama bahasa Arab memiliki dua keadaan. Lihat, menurut jumhur ulama bahasa Arab. Artinya ada pendapat lain yang waqafnya tidak seperti yang disebutkan di sini. Nah, atau tidak mewaqaf. Ini yang kita bahas jumhur ulama bahasa Arab. Memiliki dua keadaan. Pertama, jika yang bertanwin berupa dhamma dan kasra, jika kata yang bertanwin itu berupa tanwinnya dhamma dan kasro, yaitu domatin atau kasrotain, maka dengan membuang tanwin dan mensukun, maka dengan membuang tanwin dan mensukun huruf, perbaiki, dan mensukun huruf, maka dengan membuang tanwin dan mensukun huruf, yaitu hurufnya disukun, perbaiki ya tulisannya. Nah, seperti Zaidun, Ja'a Zaidun, kita waqaf Zaid di sini, maka kita katakan Ja'a Zaid. Nah, marartu bi Zaidin, apa waqafnya? Marartu bi Zaid. Nah, baik tanwin di situ tanwin domatain rofa ataupun tanwin kasrotain yang majrur, ketika diwaqaf maka tanwin itu dibuang dan huruf akhir kata disukun. Huruf akhir kata di sukun. Ja'a Zaid, marartu bi Zaid. Nah, dua, jika datang tanwin berupa fathah, maka dengan mengganti tanwin menjadi alif, tanwin berubah menjadi alif, maka fathah tadi yang tanwin fathah atau fathah tain berubah menjadi apa? Menjadi fathah, menjadi satu fathah nanti. Seperti Zaidan. Nah, kita masuk ke dalam kalimat ra'aitu Zaidan wa Amr wa Amro ya. Zaidan kita waqaf. Ra'aitu Zaida. Menjadi ra'aitu Zaida. Hilang enggak tanwinnya? Tanwinnya hilang. Berubah menjadi alif. Maka dibaca mad ya, mad. Mad tabi'i ya. Alif sebelumnya fathah. Ra'aitu Zaida. Nah, yang tadinya ra'aitu Zaidan menjadi ra'aitu Zaida. Nah. Contoh lain fatan. Ketika diwaqaf ra'aitu fata. Ketika wasal baca fatan. Ra'aitu fatan wa Zaida. Namun ketika antum waqafnya di fatan maka antum baca ra'aitu fata. Ra'aitu fata. Nah, itu. Nah, kalau mansub apa bacaannya? Kalau wasal apa bacaannya? Ra'aitu fatan wa Zaida. Itu wasal. Waihan. Nah, ini isim fi'il ya. Waihan isim fi'il. Isim fi'il amr. Waihan. Ketika waqaf antum baca waiha. Waiha. Ihan. Isim fi'il juga. Ketika waqaf antum baca iha. Nah, barakallahu fikum. Catatan. Lafadz kata idan disamakan dengan kata yang bertanwin. Idan itu apa? Idan itu termasuk huruf isim atau fiil? Huruf-huruf yang memiliki amalan apa? Termasuk dari jawazim, nawasib atau huruf jar. Apa? Nawasib kan? Nah, nawasib yaitu huruf yang menjadikan fiil setelahnya menjadi mansub. Namun harus memenuhi syarat. Nah, harus fiil ini harus memenuhi syarat. Ketika yang menasabkan adalah idzan. Barakallahu fikum. Nah, lafadz idzan disamakan dengan kata yang bertanwin yang mansub yang mansub mereka mengganti nun menjadi alif ketika waqaf. Idzan waqafnya idza. Nah, artinya seperti antum membaca idzan itu tanwin fathatain. Idzan fathatain. Seperti antum mengucap Zaidan. Zaidan fathatain bukan? Idan kita anggap fathatain ya. Idan fathatain. Maka ketika mansub sama dengan ucap Zaidan. Ra'aitu Zaida. Ra'aitu Zaida. Idza. Itu maksudnya. Dan di Al-Qur'an tulisannya semuanya hampir kalau enggak salah Al-Qur'an atau anda baca di kitab menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an semuanya seperti ini tulisannya. Idza. Idannya itu pakainya idan, pakai apa? Kayak tanwin. Sehingga kalau di waqaf kita baca idza. Kalau idan itu ditulis sukun nun, maka waqafnya idan. Seharusnya gitu. Nah. Namun di sini menjadi catatan ketika lafadz idan disamakan dengan yang bertanwin, mereka mengganti nun menjadi alif ketika waqaf. Maka ketika waqaf mereka berkata idza. Padahal di situ idan. Ini bukan pendapat semua ulama, artinya ini pendapat sebagian ulama. Antum melihat catatan kaki. Pendapat ulama Ibnu Usfur rahimahullah dan sekelompok ulama lainnya adalah waqaf dengan nun, idzan. Idzan, lihat iya kan? Dengan nun. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Artinya untuk bacaan idzan waqafnya menjadi idza, ini menurut pendapat sebagian ulama dan ini yang berlaku pada Al-Qur'an ya, menulis idzan dengan fathatain sehingga ketika waqaf dibaca idza. Naam. Barakallahu fikum. Naam, adapun menurut pendapat Ibnu Usfur tadi yang kita baca, naam. Dan pendapat sebelumnya ulama besar Al-Mubarid, barakallahu fikum. Naam, berpendapat bahwasanya idzan itu ketika waqaf ya dengan nun bukan dengan alif. Nah, bahkan beliau ingin menusuk ini bukan dengan senjata tajam ya. Maksudnya menyalahkan dengan keras gitu. Orang yang mewakaf idan dengan alif. Kenapa? Karena idan itu seperti an dan lan. An dan lan huruf kan idan, idan huruf, huruf nawasib. An, lan juga huruf yang membuat nasab. Nah, harusnya wakafnya sama, idan ya nun seperti an dan lan. Nah, maka pendapat yang kuat Allah alam, pendapat Ibnu Usfur, pendapat Al-Mubarid dan yang sepaham dengan mereka bahwa tetap wakafnya itu dengan nun, idan. Namun ketika antum mendapati mereka mewakaf dengan alif, idan dibaca idha, nah, maka mengikuti pendapat pertama. Mengerti? Tidak kita salahkan bacaannya karena itu termasuk dari pendapat yang pertama. Dan di sana ada pendapat ketiga, pendapat Imam Al-Farra, termasuk ulama besar juga di ulama bahasa Arab. Nam merinci, nam apabila idan itu beramal maka ditulis dengan nun, maka wakafnya juga dengan nun. Nah, karena memiliki amalan kuat sifatnya. Apabila idan itu tidak beramal di ilgha, maka ditulis dengan alif karena lemah tidak beramal. Bagaimana beramalnya? Seperti antum berucap azuruka godan, apa artinya? Aku akan mengunjungimu besok. Maka antum menjawab idan ukrimaka. Nah, idan ukrimaka, mengerti? Ukrima di situ mansub nggak? Mansub karena idan kan? Idan beramal apa nggak di sini? Beramal. Idan ukrimaka. Namun bagaimana idan kalau nggak beramal? Idan taruh di belakang. Antum berkata azuruka godan, ukrimuka god, azuruka godan, ukrimuka idan, ukrimuka idha. Baru ketika itu tulis dalam bentuk alif karena enggak beramal. Nam ukrimuka idza. Kalau dibaca waqaf idza, kalau dibaca tidak waqaf idan. Nam. Ada papan tulis? Spidol, spidol ada? Ambilkan spidol. Iya. Ambilkan. Ya, perhatikan ya, karena tulisan idan ini sering berubah-ubah. Antum dapati kadang idan ditulis begini, kadang juga begini. Kadang idan antum dapati tulisannya begini. Enggak ada yang jalan spidolnya. Ya. Idan begini, berakhiran nun. Terkadang juga antum dapati tulisan idan begini. Sama dibacanya idan ya. Kalau wasol sebenarnya kita baca idan, idan yang atas idan nun sukun kita baca idan, yang hat-hatain juga kita baca idan. Kalau wasol, bacaan wasol. Ketika wakaf yang idan bernun menurut pendapat jumhur dibaca pakai ganti alif idha. Ini pendapat jumhur. Menurut pendapat ulama yang lain ketika wakaf ya jangan pakai alif, namun pakainya nun tetap idan wakafnya. Dan seperti pendapat siapa ini? Ibnu Usfur, Al-Mubarid dan yang lainnya. Itu ya. Adapun penulisan idan yang kedua, idan yang bertat-hatain, ini kalau wakaf bacanya ya idha, bacanya idha kalau wakaf. Seperti mengucap zaidan menjadi zaida. Nah, itu ya. Naam. Barakallahu fikum. Dan Ibnu Usfur berkata, ini masih berkaitan dengan penulisan, penulisan dan berkaitan dengan bacaan. Kalau idan itu beramal ditulis pakai nun. Antum berkata azuruka godan. Azuruka godan. Aku akan mengunjungimu besok. Maka antum membalas ucapan ini idan ukrimaka. Nah, mansub fi'il mudhari'nya karena ada idan ya yang jatuh di awal kalimah sebagai harfu jawab wa jazaa'. Harfu nasbin wa jazain, harfu nasbin wa apa jazain wa jawabin. Naam. Idan ukrimaka. Nah, ini. Ketika ini beramal, kalau beramal tulis pakai nun menurut Ibnu Usfur. Ketika enggak beramal seperti antum menjawab azuruka godan, antum menjawab ukrimuka idan. Nah, ketika itu enggak beramal. Ukrimuka, fi'il mudhari'nya masih marfu. Ukrimuka idza. Ukrimuka idza. Ini beramal. Karena idannya taruhnya di belakang. Dia itu syarat idan itu beramal ketika awal sadr, awal kalimat, ya, awal kalimat, awal jumlah. Bisa dimengerti? Nah, ini yang apa? Mungkin sering berlaku yang ini. Kalau antum mendapati idan tidak ditulis nun, berarti dia enggak beramal. Nah, berikutnya. Waqaf, waqaf pada kata yang berakhiran domir ha. Mewaqaf, mewaqafkan kata atau waqaf kata yang berakhiran domir ha memiliki dua keadaan, yaitu jika domir ha berharokat fathah, maka silahnya, madnya atau huruf setelahnya, huruf setelah ha, ditetapkan tidak dibuang, seperti ra'aituha. Nah, ra'aituha silahnya itu alif setelah ha. Nah, tidak dibuang, ya, ra'aituha. Nah, marartu biha, nah, itu artinya domir ha dibaca tetap karena ada silah yaitu alif. Dua, jika domir ha berharokat doma dan kasro, maka silahnya, matnya atau huruf setelahnya dibuang. Ra'aituhu, baca ra'aituh. Marartu bihi, marartu bi. Nah, ini bacaan yang fasih, yang afsah. Jika domir ha berharokat doma atau dan kasro, maka silahnya atau matnya huruf setelahnya dibuang. Nam, ra'aituhu, ra'aituh. Marartu bihi, marartu bi. Jika huruf setelahnya enggak dibuang, maka antum baca ra'aituhu seperti di belakangnya ada wawu, ra'aituhu. Marartu bihi seperti di belakangnya ada ya, marartu bihi. Silahnya fathah adalah alif. Silahnya apa? Wawu, silahnya doma adalah wawu, silahnya kasro adalah ya. Nam, karena itu terkadang ada bacaan isba. Baca ini sebab antum baca ra'aituhu ada wawu, marartu bihi ada iya, apalagi yang ra'aituha tetap, ya. Nah, barakallahu fikum. Itu berkaitan dengan jika waqaf pada domir ha. Ini yang sering, yaitu membuang huruf silah kalau doma atau kasro, ada pun fathah ditetapkan. Iya, kita cukupkan sampai di sini karena mau ada rapat, ya. Apa ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, pekan depan insyaallah. Ya, kemungkinan tinggal 2 kali pertemuan atau sekali pertemuan selesai ini. Ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.